terlalu sering ingin menutup buku. Aku tak nyaman dengan batinku, perlahan menghancurkan dalam diriku. Aku tak nyaman dengan batinku, percobaan bunuh diri di dalam saku. Aku tak nyaman dengan batinku, kau juga kabari jika begitu.